warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Yang di luar boleh masuk, dalam agak kosong di belakang tuh. Buat ikhwannya ya. Hari ini kita surah Al-Baqarah 233 ya. 234. Tirta mana Tirta? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Baik, hari ini kita akan masuk ke ayat 234. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yatawaffawna minkum ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف فيما فعلن في والله بما تعملون خبير. Baik. Walladzina yutawaffawna minkum, orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu. Yutawaffawna di sini bukan meninggal sebenarnya, yang diwafatkan. Dan orang-orang yang diwafatkan di antara kalian. Wa yadharuna azwajan, dengan meninggalkan istri-istri. Jamak di sini, karena kan yang meninggal juga banyak. Yutawaffawna ku jamak, dan orang-orang diwafatkan di antara kalian. Wa yadharuna azwajan, dan mereka yang diwafatkan itu meninggalkan istri-istri. Yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya atau beriddah 4 bulan 10 hari. Jadi kalau perempuan ditinggal mati suami, berapa lama iddahnya? 4 bulan 10 hari. Kalau masa iddahnya perempuan yang hamil, kalau cerai hidup, 3 kali masa suci, salasata quru. Ini harus paham nih laki-laki nih, jangan main nyosor aja. Mungkin lama jadi supir truk kali ya. Apa judulnya kalau supir truk di belakang biasanya? Kutunggu jandamu kan gitu. Ada hari-harinya ya. Suka gak sabar. Kalau lagi begitu pakai yang judul lagi, doa ibu. Asal jangan pakai yang lain, gadis sengketa, itu bahaya lagi. Fa'idha balagna ajalahunna, kemudian apabila telah habis masa iddahnya, fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf, maka tiada dosa bagimu wahai para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Boleh keluar rumah, boleh berdandan, boleh menerima newcomer. Tapi biasanya perempuan cenderung lebih setia ya. Suaminya meninggal dia sabar gitu kan ya. Setia, beda sama laki-laki. Kuburan belum kering, udah nyari lagi. Memang laki-laki kayak begitu. Saya juga gak suka sama laki-laki. Najis sama laki-laki. Jadi setelah selesai masa iddahnya, ya jadi di masa iddah itu ada aturan mainnya ya, larangan-larangan semasa iddah. Nanti kita bahas lebih dalam lagi. Maka tiada dosa bagimu wahai para wali membiarkan para janda-janda itu. Ini janda ada macam-macam. Ada janda yang statusnya jelas, berarti surat-suratnya lengkap itu ya. Ada janda bodong. Suratnya gak lengkap berarti. Ada lagi janda sengketa. Udah ada yang DP, belum lunas. Yang lain gak bisa masuk. Ini sengketa kasusnya. Maaf, bercanda ya. Karena saya lihat tadi kurang semangat saya lihat tadi. Kebetulan judulnya Idah pula ya. Masa Idah. Di sini ada duda-duda sengketa gak di sini? banyak duda bodoh. Lengkap suratnya. Surat cerai. Kayaknya kebanyakan bujang sengketa di sini. Banyak PHP-nya gitu ya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Jadi ketika kamu taat aturan ya, dan ketika kamu melanggar aturan-aturan masa iddah ini, Allah tahu semuanya. Dan ketika sudah dilanggar, ya hasilnya pasti akan mengecewakan. Ya. Baik. Sampai di sini kita coba baca dulu dari slide. Baru nanti kita perdalam lagi lewat tafsir dan fikihnya. Petunjuk dalam soal iddah. Jadi poin pertama, walladzina yatawaffawna minkum. Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu, orang-orang yang diwafatkan di antara kamu, wa yadharuna azwajan, dan meninggalkan istri-istri. Jadi janda-janda di sini, yatarabbasna bi anfusihinna 14 wa 10. Hendaklah mereka menahan dirinya atau beriddah selama 4 bulan 10 hari. Fa idza balagna ajalahunna, kemudian apabila telah habis masa iddahnya, fala junaha alaikum ya, fala junaha alaihinna ayatarabbasna, fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna, fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Tidak ada dosa bagimu wahai para wali membiarkan putri-putrimu yang sudah menyelesaikan masa iddahnya untuk melakukan hal-hal yang patut bil ma'ruf. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Jadi ada berapa poin penting di ayat ini? Pertama apa? Informasi tentang masa iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya. Untuk manusia meninggal atau mati sih? Ditinggal meninggal gak enak juga ya. Ya. Biasanya ditinggal wafat atau ditinggal meninggal? Ditinggal mati. Mati bukannya buat hewan apa? Nggak konsisten nih bahasanya nih. Ya udah, memang begitu ya pasangannya ya. Yang tinggal mati oleh suaminya. Berapa lama masa iddahnya? 4 bulan 10 hari. Hafal enggak bulan Arab? Oke, sekarang bulan apa? Muharram. Setelah Muharram apa? Setelah bulan Muharram apa? Ini mualaf nih. Muharram, Safar. Ya. Setelah Safar apa? Rabiul Awal. Terus Rabiul akhir. Misalnya nih suami besok meninggal. Udah siap jadi janda? Belum. Makanya sadar-sadar sama laki. Kalau udah laki maunya kesel terus. Pas jadi janda statusnya baru lu tahu. Ya gimana, harus selalu siap jadi janda karena memang suami meninggal juga kapan aja kan. Ini di sini udah siap jadi duda. Hah? Wah, parah nih, parah nih. Tadi yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa yang agak keras tadi siapa tuh? Laporin bininya tuh. Poin kedua di sini apa? Setelah selesai masa iddahnya, tidak berdosa bagi wali untuk melepas, tidak lagi mengekang masa semasa iddahnya selama dia mengerjakan hal-hal yang patut. Ya. Yang patut ngapain kira-kira? Ya normal lagi gitu, kehidupannya seperti biasa. Tapi ini perempuan memang lucu ya. Waktu masih gadis gitu kan, cakep, cantik, langsing, dandan gitu kan. Pas sudah nikah berantakan. Hamil gendut gak keruan. Punya anak berantakan lagi. Pas jadi janda cantik lagi dia. Itu perempuan tuh bisa bermetamorfosis dia. Hah? Wah, ini interogasi nih, bukan bertanya nih. Saya tuh punya yang janda-janda, makanya lagi cariin rumah di Lombok. Coba tanya sama tim saya di Lombok, siapa yang diprioritaskan dapat rumah? Janda tua. Terus ada yang protes. Kok cuma dia yang dikasih? Ya kalau situ siap jadi janda tua. Karena dia masih muda gitu kan. Yang dicari yang udah tua. Poin selanjutnya adalah Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Ini poin penting, tekanan di akhir secara tauhid ya. Jadi ikutilah aturan Allah Subhanahu wa taala supaya para janda ini sejahtera hidupnya dan dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Hidup janda. Kalau janda gitu ya berdirinya ya. Tirta nih yang bikin gambar nih. Kita lihat walladzina, dan orang-orang yang yutawaffawna, diwafatkan atau meninggal dunia, minkum diantara kamu, wayadaruna, dan mereka meninggalkan, azwajan, istri-istri, yatarabbasna, maka mereka menangguhkan, maksudnya hendaklah para istri itu menahan diri mereka, bianfusihinna, diri mereka untuk menikah sepeninggal suami mereka yang mati itu, arba'ata asyurin, selama 4 bulan, wa asyron, dan 10, maksudnya adalah 10 hari. Kita lihat tentang tafsir hadis terkait ini. Tafsir dengan sunnah diriwayatkan dari Zainab binti Ka'ab bin Ujrah bahwa Furai'ah binti Malik bin Sinan, yaitu saudara perempuan Abu Sa'id al-Khudri, mengabarkan kepadanya bahwa ia pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin agar ia dibolehkan pulang ke rumah keluarganya di Bani Khudrah. Sebab ketika suaminya pergi mencari budak-budaknya yang kabur dan waktu sampai di perbatasan ia menemukan mereka, justru mereka beramai-ramai membunuhnya. Furai'ah binti Malik berkata, "Aku minta izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pulang ke rumah keluargaku di Bani Khudrah." karena suamiku tidak meninggalkanku di rumah miliknya dan tidak memberi nafkah. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, iya. Aku kemudian kembali, dan ketika aku sedang berada di kamar Rasulullah SAW, maka beliau memanggilku atau mengutus seseorang untuk memanggilku. Beliau lalu bertanya, apa yang kamu katakan tadi? Aku lalu mengulang kisah tentang suamiku tadi. Lantas beliau bersabda, berdiamlah di rumahmu sampai masa yang diwajibkan atasmu selesai. Furaya bin Malik berkata, aku menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Maka saat pemerintahan Uthman bin Affan, ia mengutus seseorang menemuiku untuk menanyakan hal tersebut. Lalu aku kabarkan kepadanya, sehingga Uthman pun mengikutinya dan memutuskan seperti ini. Yaitu masa iddah 4 bulan 10 hari. Nah sekarang masa iddahnya perempuan hamil. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahunna. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Jadi ini berarti perempuan yang cerai mati suaminya. Karena enggak boleh menceraikan perempuan masa hidup suami dalam keadaan hamil. Jadi biasanya yang normal itu perempuan hamil cerai mati dari suaminya yang meninggal dunia. Kita baca sunnah terkait ini lagi. Dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, bahwa ayahnya menulis surat kepada Umar bin Abdullah bin Arqam Az-Zuhri untuk menyuruhnya menemui Subai'ah binti Harith Al-Aslamiyah guna bertanya tentang hadisnya dan sabda Rasulullah SAW kepadanya ketika ia meminta fatwa. Lalu Umar bin Abdullah bin Arqam membalas surat Abdullah bin Utbah untuk mengabarinya bahwa Subai'ah binti Harith mengabarinya bahwa ia dahulu adalah istri Sa'ad bin Khawlah dari Bani Amir bin Lu'ay yang ikut serta dalam perang Badar. Subai'ah ditinggal mati suaminya itu pada haji wada dalam keadaan hamil. Tetapi ia melahirkan tidak lama sesudah kematian suaminya. Ketika ia selesai nifas, maka ia berdandan untuk dipinang. Lalu Abu Sanabil bin Ba'kak, seorang laki-laki dari Bani Abduddar, menemuinya dan bertanya, mengapa engkau berdandan untuk dipinang? Apakah kamu ingin menikah? Demi Allah, kamu tidak boleh menikah sebelum melewati 4 bulan 10 hari. Subai'ah berkata, ketika ia berkata demikian kepadaku, maka kusingsingkan pakaianku untuk pergi menemui Rasulullah SAW untuk bertanya tentang hal itu. Lalu beliau memberiku fatwa bahwa aku telah halal boleh menikah ketika aku melahirkan, dan beliau menyuruhku menikah jika aku ingin melakukannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi berapa lama masa iddahnya perempuan hamil? 'Ayyadhna hamlahunna, setelah melahirkan, enggak harus nunggu nifas. Boleh. Jelas? Jadi tidak harus nunggu selesai masa nifas. Jadi boleh, ya. Enggak usah nunggu-nunggu. Berani enggak? Baik. Fa idza balagna, apabila mereka telah sampai ajalahunna, batas waktu mereka, maksudnya habis masa iddahnya, fala junaha, maka tiada dosa, alaikum, bagi kamu hai para wali, fima, terkait apa yang fa'alna, mereka berbuat, fi anfusihinna, pada diri mereka, misalnya bersolek dan menyiapkan diri untuk menerima pinangan. Dari Zainab binti Abu Salamah, ia berkata, ketika kabar kematian Abu Sufyan sampai dari negeri Syam, Ummu Habibah radhiyallahu anha meminta wewangian pada hari ketiga, lalu memakainya untuk bagian sisi badannya dan lengannya. Ia berkata, sebenarnya aku tidak perlu melakukan hal ini seandainya aku tidak mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung melebihi 3 hari, kecuali bila ditinggal mati suaminya yang saat itu dia boleh berkabung sampai 4 bulan 10 hari. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung melebihi 3 hari. Gak boleh. Artinya menangis yang membuat Allah cemburu karena terlalu cinta pada almarhum. Gak boleh terlalu larut dalam kesedihannya. Ya. Kuat 3 hari doang. Enggak, kayak baik-baik sama laki hari ini. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung melebihi 3 hari. Artinya gini, menerima takziah, ya kan seringkali ada acara-acara kematian ya. Paling lama tuh 3 hari. Ya masalah nangis kan perempuan kadang-kadang gitu kan. Lagi makan ingat dia nangis lagi gitu ya. Malam ketakutan ingat dia nangis lagi gitu kan. Tiba-tiba mimpi pernah marahin dia nangis lagi. Ya lihat fotonya. Ya hal-hal seperti itu selama tidak dibuat-buat ya, dikondisikan suasana berkabung, maka hal-hal yang begitu mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi diberi waktulah untuk segera move on. Berapa lama move onnya? Nah, kalau ditinggal mati berapa lama? Berapa? 4 bulan 10 hari. Tentu ada hikmah-hikmah di balik ini semua ya. Kenapa 3 bulan 10 hari? Kenapa setelah hamil melahirkan? Kenapa 4 bulan 10 hari? Ini tentu ada hikmah-hikmah ilahiyah di dalamnya. Ya, tugas Anda nanti mencari secara ilmiahnya. Kemudian apa yang disebut dengan bersolek di sini adalah yang terkesan menunjukkan dirinya siap menikah atau siap dilamar kembali. Itu boleh setelah masa iddahnya, boleh. Ya, pakai hijabnya yang terang banget. Pakai bajunya mulai mengkilat lagi gitu. Kalau perlu kasih payet-payet yang mengkilat lagi. Tulisannya juga welcome. Iya, tasnya tulisannya I am ready. Already move on kan gitu. Silakan atur sendiri itu. Yang penting sudah selesai masa iddahnya. Baik. Bil ma'ruf, secara baik-baik. Yakni menurut agama. Jadi boleh ya, selama itu sejalan atau sesuai dengan syariat-syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Wallahu, dan Allah bima ta'maluna, terhadap apa yang kamu lakukan, khabirun. Al-khabir, maha mengetahui setiap detail, baik yang lahir maupun yang batin. Sedikit tadabur terkait ayat ini. Syariat Islam menciptakan keteraturan dalam tatanan sosial. Dan ini terlihat dari tata cara yang digariskan Islam dalam masalah iddah. Pinangan terhadap wanita dan lain-lain, semua itu bermuara pada terciptanya masyarakat yang tentram. Oke, sekarang Anda mikir dulu, buka WA-nya. Silakan komen ayat 2, 3, 4. Mulai. boleh dari keseluruhan ayat, boleh dari penggalannya. Yang belum masuk ke grup WA, ketik s.id/kamismalam, K-nya huruf besar, M-nya huruf besar. Yang belum masuk ke WA grup Kamis Malam untuk ikut di program Tadabur, tulis s.id masuk ke browsernya s.id/kamis, K-nya huruf besar ya, M-nya juga huruf besar. Nah, masuk di browser ke Google, sampai dapat kemudian join group. Ketika sudah berhasil masuk join group, tulis namanya dulu sebelum komen, supaya nanti di input datanya. Tirta, tolong bukain saya Tirta WA-nya di laptop. Ada yang sudah masuk? Tadaburnya? Mana Tirta nih? They're not connected. That's on. Wah, HP di dalam sana. Ini dikonek ya? Ini dikonek pakai ini kan? Oh, jadi saya mesti ngapain? Sini pakai webnya WA. Ini bukan. Bukan. Ini web WA. Oke. Tapi gua not call. Oh, mati data yang tadi. Silakan berpikir. Dapat hidayah apa dari ayat malam hari ini tentang iddah? Baik, sambil menunggu saya ingin tambahkan dulu fikihnya ya. Oke, dengarkan dulu. Oke, lihat sini. Persiapan nih kalau jadi janda nanti supaya dapat ilmunya. Gimana na'udzubillah harus siap-siap, kan siap-siap. Ini kasihan yang jomblo ya, belum apa-apa udah janda duluan bahasannya. Baik. Kata iddah menurut bahasa diambil dari perkataan adatus syai atau adatus syai, yang artinya kamu menghitung sesuatu. Adada, adadun, adat itu artinya hitungan. Oleh karena itu, masa menunggu disebut iddah karena terdapat hitungan atau batasnya. Batasannya ialah sebanyak 3 kali kuru atau 3 bulan atau 4 bulan 10 hari. Iddah menurut definisi syar'i adalah istilah yang digunakan untuk menerangkan lamanya waktu seorang wanita harus menunggu hingga ia boleh menikah lagi dikarenakan suaminya wafat atau suaminya menceraikannya, baik dengan menunggu sampai kelahiran anaknya dengan hitungan kuru atau dengan hitungan bulan. Hukum iddah. Apa hukumnya iddah di sini? Iddah dikenal sejak zaman jahiliyah dan mereka selalu melaksanakan ketetapan tersebut. Tidak lama kemudian Islam datang dan mengakomodasi hukum iddah ini karena di dalamnya terdapat banyak kemaslahatan. Para ulama telah sepakat tentang wajibnya iddah. Jadi apa hukum iddah? Wajib. Dalil mereka adalah firman Allah di dalam surat Al-Baqarah 228. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Berdasarkan Al-Baqarah 228, para ulama menyimpulkan bahwa hukum iddah itu hukumnya adalah wajib. Begitu pula hadis Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, dia berkata, suamiku mentalak 3 diriku, kemudian aku ingin pindah dari rumah suamiku. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetujui permintaanku itu dan berkata, intaqili ila baiti ibni ammik Amr ibni Ummi Maktum fa'taddi indahu. Wahai Fatimah, bukan istri, bukan putri Rasul di sini ya. Pindahlah ke rumah anak pamanmu. Pindahlah ke rumah siapa? Anak. Berarti apanya tuh? Sepupu. Namanya Amr bin Ummi Maktum. Dan habiskanlah masa iddahmu di sana. Apa hikmah disyariatkannya iddah? Ini sebagai bahan ya untuk nanti menganalisis tadaburnya. Di antara hikmah disyariatkannya iddah adalah sebagai berikut. Pertama, secara syar'i untuk mengetahui ada tidaknya kehamilan. Jadi masih ada enggak sisa suami sebelumnya di situ. Tujuannya tidak lain agar tidak terjadi percampuran keturunan antara satu laki-laki dengan laki-laki yang lain. Jadi harus bersih dulu. Bersih dulu. Kedua, memberi kesempatan yang baik kepada suami istri untuk hidup rukun lagi. Mereka dapat rujuk kembali pada talak raji'i tentunya. Jadi untuk talak satu, talak dua, jadi diberikan kesempatan agar bisa kembali lagi. Jika kedua pasangan tersebut melihat ada kebaikan padanya. Yang ketiga, sesungguhnya cita-cita pernikahan tidak mungkin dapat tercapai hingga kedua pasangan suami istri bertekad untuk mempertahankan ikatan ini selama-lamanya. Jadi menikah itu adalah sebuah ikatan janji yang sangat berat. Laluilah dengan semua kesulitan yang kau jalani. Pertahankan pernikahanmu. Terjadinya suatu masalah yang merusak tatanan rumah tangga tidak berarti kekekalan ikatan pernikahan mereka harus hancur secara keseluruhan. Dengan menunggu selama kurun waktu tertentu, seorang istri akan merasakan kesulitan dan penderitaan menjalani hidup sendirian. Itu di antara hikmah disyariatkannya iddah. Yang pertama tadi tentang apa? Agar tidak bercampur ya. Yang kedua, memberi kesempatan kepada suami istri untuk rujuk. Dan yang ketiga, cita-cita pernikahan tidak dapat dicapai kecuali dengan cara ya membangun ikatan untuk pernikahan selama-lamanya. Jadi jangan mudah-mudah berkata cerai. Ya. Ada beberapa jenis iddah. Jenis-jenis iddah. Secara umum, setidaknya terdapat 4 jenis iddah seperti terlihat pada penjelasan di bawah ini. Yang pertama, iddah wanita yang masih mendapatkan haid, yaitu selama 3 kali siklus haid. Tinggal ambil masa haidnya atau masa sucinya. Yang penting 3 siklus. 2, iddah wanita yang tidak mendapatkan haid lagi dan wanita yang belum mendapat haid itu selama berapa bulan? 3 bulan. Jadi yang sudah menopause dan perempuan yang tidak pernah haid, bagaimana hitungannya? 3 bulan. Yang ketiga, iddah wanita yang ditinggal mati suaminya dan tidak hamil. Berapa lama? 4 bulan 10 hari. Iddah perempuan hamil ditinggal mati suaminya sampai melahirkan. Jenis iddah di atas masih bersifat umum. Perincian jenis-jenis iddah tersebut akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya, ya. Nah, sekarang kita masuk kedua, iddah istri yang belum disetubuhi. Tidak ada iddah bagi istri yang ditalak dalam keadaan belum pernah disetubuhi sama sekali sejak awal akad nikah dengan suaminya. Jadi tidak ada masa iddah perempuan yang bercerai dari suaminya tapi selama menikah belum pernah berhubungan suami istri. Dalilnya adalah di surah Al-Ahzab 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna famalakum 'alaihinna min iddatin ta'tadunaha. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Al-Ahzab 49. Ayat ini menunjukkan bahwa perempuan yang belum disetubuhi setelah dicerai tidak ada masa iddahnya. Adapun jika putusnya tali pernikahan atau istri yang belum berhubungan intim sama sekali sejak awal akad nikah adalah karena kematian suaminya, maka wanita itu wajib menjalani iddah. Perempuan menikah belum disetubuhi suaminya, masa iddahnya ikut aturan 4 bulan 10 hari. Ya, sian banget ya. Sedih juga sih mikirinnya. Tapi gimana nasib ya, takdir siapa yang tahu kan gitu. Ini nggak apa-apa lah udah kesampaian. Kok jadi baper gini ya? Kita lanjut ya. Jadi itu jenis lain. Yang ketiga, iddah istri yang sudah disetubuhi. Iddah istri yang sudah disetubuhi juga terbagi menjadi dua, yaitu iddah istri yang masih mendapat haid dan istri yang sudah menopause atau belum mendapatkan haid. Jenis-jenis iddah istri yang sudah disetubuhi. Pertama, iddah istri yang masih mendapatkan haid. Istri yang masih mendapatkan haid harus menjalani masa iddah selama 3 quru atau 3 siklus haid. Hal ini berdasarkan firman Allah yang sudah kita bacakan tadi dalam surat Al-Baqarah 228. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru. Wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu hingga 3 kali quru. Kuru adalah bentuk jamak dari kata kur'un yang artinya haid. Definisi ini dipilih oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Saya bacakan sedikit tambahan informasi tentang makna kuru. Al-kuru, al-kur'u, jamaknya kuru. Kata kuru tidak pernah digunakan Nabi sallallahu alaihi wasallam selain untuk menyebut haid. Kecuali kur itu lain lagi itu. Itu ngapain tuh? Hah? Kur gitu. Ngapain tuh? Tidak pernah digunakan oleh Nabi kecuali untuk urusan masalah haid. Kalau tadi ngasih makan ayam ya. Rasulullah tidak pernah menggunakannya untuk menunjukkan makna suci. Maka dari itu, yang lebih utama adalah memaknai kata kuru ini di dalam ayat Al-Quran dengan apa yang sudah ditetapkan dan diketahui dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkannya secara khusus kepada wanita yang mengalami istihadhah. Apa itu istihadhah? Mengeluarkan darah penyakit seperti haid dan nifas. Tapi dia bukan haid, bukan pula nifas. Apa namanya? Istihadhah. Ya. Bapak-bapak jangan kemudian hijrah kasih nama anak namanya istihadhah. Gara-gara gak paham bahasa Arab. Di dalam hadis Nabi SAW disebutkan, da'is salata ayyama aqra'iki, tinggalkanlah salat pada hari-hari haidmu. Ya, jangan salat. Rasulullah SAW adalah pembawa kabar dari Allah Azza wa Jalla dengan bahasa kaumnya, yaitu bahasa yang digunakan dalam Al-Quran. Jika terdapat kata di dalamnya yang bermakna lebih dari satu, yang beliau artikan dengan makna tertentu, maka kita wajib memahami kata tersebut dengan makna tertentu itu pada semua ucapan beliau yang menggunakan kata ini. Kita harus menerapkannya apabila memang tidak ada dalil sama sekali yang menunjukkan kepada makna yang lain. Makna yang demikian juga harus menjadi makna yang difahami dari Al-Quran yang ditunjukkan kepada kita semua, walaupun kata ini memiliki makna lain pada konteks selain Al-Quran. Kemudian, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menegaskan, jika demikian adanya, maka haid adalah makna dari kata kuru berdasarkan tinjauan syariat. Oleh sebab itu, setiap penggunaan kata kuru dalam teks-teks syariat harus dimaknai dengan haid tersebut, bukan suci. Ini pendapat Ibnu Qayyim. Keterangan ini diperjelas dengan redaksi ayat berikut yang disampaikan melalui lidah beliau, wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Menurut mayoritas ahli tafsir, yang dimaksud dalam ayat itu ialah haid dan kehamilan. Tidak boleh disembunyikan. Jadi perempuan itu harus terus terang kepada suaminya atau calon suaminya terkait masalah haid ini. Makhluk yang berada dalam rahim atau janin sebenarnya merupakan bentuk lain dari haid. Setelah indung telur di dalamnya dibuahi sperma laki-laki. Oleh karena itu, ulama salaf dan khalaf menyatakan, maksudnya ialah hamil dan haid. Beberapa ulama lain menafsirkan dengan salah satunya saja, sebagian memaknainya kehamilan, dan sebagian lagi mengartikannya haid. Artinya tidak boleh disembunyikan itu, kehamilan atau haid itu. Yang pasti, tidak ada seorang pun dari mereka yang berkata maksudnya adalah masa suci. Jadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah tidak sepakat pada pendapat yang mengatakan kuru atau kurun itu masa suci. Tapi masa haid maksudnya di sini. Baik, saya kira saya tidak ingin terlalu jauh masuk ke situ. Sekarang iddah istri yang sudah menopause dan yang belum haid. Iddah istri yang sudah menopause. Ini ada pemula di sini ingin menikah dengan yang sudah menopause. Dengarkan baik-baik. Jika wanita yang telah disetubuhi itu tidak mengalami haid, jika wanita yang telah disetubuhi itu tidak mengalami haid, maka iddahnya berapa? 3 bulan. Termasuk di dalamnya gadis kecil yang belum baligh dan wanita dewasa yang tidak mendapatkan haid lagi atau sudah menopause. Berapa lama iddahnya? 3 bulan. Hukum ini berlaku baik wanita tersebut belum mendapatkan haid sama sekali atau haidnya terputus tiba-tiba setelah sebelumnya rutin dialami. Dasar ketentuan ini adalah firman Allah, "Wallai ya'isna minal mahyidhi min nisa'ikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhurin wallai lam yahidna wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahunna." Coba perhatikan surat At-Talaq ayat 4. Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi atau sudah menopause di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka masa iddahnya mereka adalah 3 bulan. Jelas sekali, 3 ashhurin. Ini yang sudah menopause atau sudah tidak haid lagi. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Saya ingin loncat. Iddah istri yang belum menopause namun tidak mendapatkan haid seperti biasanya. Saya ulangi. Status istri yang belum menopause namun mendapatkan haid seperti biasanya. Ya. Bagaimana iddah istri yang seperti ini? Istri yang belum menopause namun tidak mendapatkan haid seperti biasanya. Jelas ya? Apa? Yang gimana statusnya? Jika seorang wanita yang belum memasuki masa menopause diceraikan suaminya dan kemudian ia tidak lagi mendapatkan haid di tengah-tengah masa iddahnya, jika ia tidak mengetahui penyebabnya, maka dalam kondisi ini ia harus menjalani iddah selama 1 tahun. Ya. Wanita itu pun harus menunggu selama 9 bulan untuk mengetahui ada tidaknya indikasi kehamilan. Jadi di sini yang dipelihara adalah kenapa diambil 1 tahun, betul-betul harus bersih itu rahimnya. Jadi kalau dia tidak hamil, tidak haid, ini kemungkinan masih ada benih di situ. Ya. Yang demikian itu penting karena kurun waktu tersebut sesuai dengan iddah yang dijalani wanita hamil pada umumnya. Apabila tampak jelas atau terbukti bahwa wanita tersebut tidak hamil, maka kita dapat memastikan kebersihan rahimnya. Jadi gimana tadi kasusnya perempuan yang bagaimana? Belum menopause, tapi ya, tidak haid. Belum menopause, tapi tidak haid seperti biasanya. Ketika dicerai, untuk memastikan apakah masih ada peninggalan jejak sebelumnya atau warisan sebelumnya, apalagi istilahnya. Bukan DP ini, bukan. Saham sebelumnya. Yang demikian itu penting karena kurun waktu tersebut sesuai dengan iddah yang dijalani wanita hamil pada umumnya. Apabila tampak jelas atau terbukti bahwa wanita tersebut tidak hamil, maka kita dapat memastikan kebersihan rahimnya. Setelah membuktikan itu, ia masih harus menjalani iddah wanita yang tidak mendapatkan haid lagi, yaitu 3 bulan. Ya, 1 tahun untuk memastikan kalau dia tidak hamil. Nah untuk itu dipastikan, bukan gitu. Kenapa 1 tahun 9 bulan ditambah 3 bulan? Ya. Jadi total berapa? 12 bulan sama dengan 1 tahun. Jelas? Ini tuh kasus yang bagaimana? Belum menopause tapi haidnya berhenti. Lalu masa idahnya berapa lama? Nah, di sini perempuan tidak boleh menyembunyikan status haidnya. Si laki-laki kan enggak ngerti si laki-laki. Ya. Dibohongin juga iya-iya aja dia. Apalagi jomblo-jomblo sakinah kayak begini. Belum ngaji. Nah, makanya perempuan-perempuan itu harus jujur baik tentang kehamilannya maupun tentang status haidnya. Dan laki-laki di sini setelah belajar ilmu ini jangan bodoh-bodoh banget. Ya. Si amat aja enggak bodoh. Lu bodoh amat. Jangan gara-gara cinta kemudian gelap mata. Cek lagi dulu. Disebutkan di dalam Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah terdapat masalah perihal istri yang ditalak sementara dia tidak mendapatkan haid lagi tanpa mengetahui sebabnya. Jika yakin bahwa haidnya tidak akan datang lagi, itu sudah mengalami menopause, maka hendaklah wanita itu menjalani iddahnya selama 3 bulan. Sedangkan jika tidak yakin akan hal itu, ia harus menjalani iddah 1 tahun. Jadi misalnya menopause perempuan kira-kira umur berapa nih? Hah? Yang rata-rata lah, kan ada yang cepat dan yang lambat. Kira-kira berapa tahun? Sama saudara 60 lah. Atau 55? Ya sama saudara turun lah. Nah, kalau dia sudah yakin, sudah cek ke dokter misalnya, ya, ke dokter anak dia cek. Dokter mana biasanya ngeteknya? Jangan sampai salah ya. Cek, nih dia sudah tidak normal lagi haidnya, tapi setelah dia datang ke dokter ternyata memang positif dia menopause. Maka masa idahnya cukup 3 bulan, tidak perlu 1 tahun. Jelas ya? Tapi kalau masih belum bisa dipastikan juga, maka sebaiknya selama, kenapa 1 tahun? 9 bulan memastikan bahwa tidak ada janin, ditambah 3 bulan masa idah. Dalam masalah ini Ibnu Hazm rahimahullah meriwayatkan beberapa asar dari para sahabat. Pendapat mereka terbagi menjadi 3 terkait wanita yang mengalami masa haid yang berbeda-beda tiap bulannya dan wanita yang sampai pada usia menopause. Ibnu Qayyim memilih menguatkan pendapat kedua dari pendapat-pendapat tersebut itu. Kita lanjut saja. Umur wanita menopause. Para ulama berselisih pendapat mengenai batas umur wanita yang menopause. Sebagian mereka berpendapat 50 tahun, sebagian lagi menyatakan 60 tahun. Pendapat yang benar adalah usia menopause berbeda-beda antara satu wanita dengan wanita yang lain. Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, usia menopause berbeda-beda antara satu wanita dengan wanita yang lainnya. Tidak ada batasan usia tertentu yang disepakati. Yang dimaksud di dalam ayat lebih mengarah kepada sifat wanita yang mengalami menopause. Sebagaimana dimaklumi, sifat berputus asa adalah lawan dari sifat berharap. Jika seorang wanita telah berputus asa dari haid dan tidak mengharapkan kedatangannya lagi, dan kenyataannya haid tersebut memang tidak datang lagi, maka ia disebut wanita Aisyah yang sudah menopause. Walaupun masih berusia 40 tahun atau berada pada kisaran umur tersebut ketika itu. Sementara itu ada pula wanita yang masih mengalami haid meskipun usia telah mencapai 50 tahun. Jadi berbeda-beda. Jadi perempuan menopause kalau dalam bahasa biologi fikihnya Aisyah, bukan Aisyah, Aisyah. Jadi putus asa gitu. Ya Isa, ya Asu, ya Isun atau Aisyah. Dua-duanya pakai hamzah. Kalau Aisyah ain dan hamzah dan pakai shin. Kalau ini tidak. Aisyah. Aisyah shin. Dari kata-kata putus asa artinya tidak, artinya tidak mungkin lagi lah dia bisa haid. Sekarang masa iddah wanita yang sedang hamil. Masa iddah wanita hamil berakhir setelah melahirkan anaknya. Tidak perlu menunggu nifasnya. Ketentuan ini berlaku baik si istri berpisah dengan suaminya karena perceraian ataupun disebabkan oleh kematian. Dasar hukumnya adalah wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahunna sebagaimana tertuang di dalam surat At-Talaq ayat 4. Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Disebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad firman Allah Ta'ala, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Menunjukkan bahwa jika wanita itu mengandung anak kembar, maka iddahnya belum selesai hingga ia melahirkan kedua anak tersebut. Biasanya kalau anak kembar jaraknya berapa lama? Misalkan ada yang 2 hari, ini udah janjian nanti kalau gue hamil nikah, apa gue melahirkan, langsung kita nikah ya, jangan sampai keduluan sama tetangga sebelah. Ternyata melahirkan, masih anak pertama, nah, kembar nih, boleh gak langsung dinikahin? Tidak boleh. Untuk kasus anak kembar, setelah selesai lahir anak yang berikutnya. Sabar. Maka iddahnya belum selesai hingga ia melahirkan kedua anak tersebut. Ayat ini juga menunjukkan bahwa wanita yang kondisinya menuntut adanya pembuktian tidak sedang hamil, maka iddahnya juga seperti iddah wanita yang hendak melahirkan anaknya. Begitu pula ayat ini menunjukkan bahwa masa iddah hamil selesai dengan melahirkan anak. Bagaimanapun keadaannya kalau sudah melahirkan ya sudah selesai masa iddahnya. Ya, keadaan sadar, setengah sadar, sehat, sakit, selama masih bisa menikah boleh dinikahkan. Bagaimanapun keadaannya, baik janinnya keluar dalam keadaan hidup ataupun mati, sudah sempurna penciptaannya ataupun masih prematur, dan sudah diberi roh maupun belum. Baik, saya kira sampai di sini. Karena banyak sekali bahasan fikihnya, saya akan coba loncat lagi. Iddah istri yang ditinggal mati suaminya. Wanita yang ditinggal mati suaminya menjalani iddahnya selama 4 bulan 10 hari dengan syarat ia tidak sedang hamil. Kalau hamil, sampai melahirkan. Iddah istri yang mengalami istihadhah. Nah, istihadhah darah penyakit, ya. Istri yang mengalami istihadhah. Ini yang cowok tahu kan istihadhah? Bukan pas jalan kebeset berdarah gitu, bukan. Itu luka namanya ya. Jadi keluar darah dari rahimnya padahal bukan masa haid, bukan pula masa nifas. Istri yang mengalami istihadhah ketika ditalak menghitung iddahnya berdasarkan siklus haid. Jika mengetahui siklus kebiasaan haidnya, maka wanita itu menghitung iddah berdasarkan kebiasaan haid masa sucinya. Dengan demikian, iddahnya akan selesai setelah ia mendapatkan 3 kali haid. Jelas? Ini istihadhah. Halo? Istihadhah jadi darah penyakit. Keluar. Keluar, terus keluar. Berhenti, keluar lagi. Berhenti, keluar lagi. Kapan masa haidnya berhenti? Kapan masa iddahnya? hitung waktu normal. Kebiasaan kamu misalnya kapan waktu normalnya sebelum ini. Nah bagi yang gak normal juga, kan ada perempuan yang juga gak normal, ya hitung menurut normal umumnya perempuan. Ya, masa iddahnya. Dari tadi ngomong iddah mules gak dengerin. Tapi buat perempuan perlu ya ini ya. Laki-laki juga penting. Iddah istri yang telah ditalak tiga. Disebutkan dalam kitab Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah, iddah wanita yang ditalak tiga adalah selama satu kali siklus haid. Dengan satu kali haid, bersihnya rahim wanita dari kehamilan sudah dapat diketahui setelah jelas bahwa ia tidak sedang hamil. Barulah ia boleh menikah dengan laki-laki lain. Jadi yang ditalak tiga berapa? Satu kali haid. Karena memang talak satu boleh jadi satu kali masa haid. Talak dua satu kali masa. Pas talak tiga udah tiga bulan. Ya. Delapan. Iddah istri yang berpisah karena khulu. Tahu khulu? Kena belajar khulu kemarin. Apa itu khulu? Perempuan yang minta dilepas dari suaminya karena udah gak tahan lagi. Ya. Itu khulu. Kalau tolak apa artinya tolak? Laki-laki yang menceraikan istrinya. Kalau khulu? Perempuan yang minta dilepas. Ya. Biasanya kalau di pernikahan sering disebutkan tuh, jika suami 6 bulan berturut-turut ya tidak menafkahi istrinya, maka istri kemudian datang ke KUA memberikan iwat 10 ribu rupiah dan kemudian diberikan kepada negara. Hafal lah gue, sering hadir. Dan sebetulnya saya itu paling takut kalau diundang di acara pernikahan. Disiplinnya lebih dari tentara. Ustadz di mana? Ustadz di mana? Ustadz di mana? Gitu. Penghulu udah ada, penghulu udah ada, penghulu udah ada. Memang jalan aja terus. Jadi khulu itu adalah perempuan yang minta diceraikan dengan membayar iwat, biasanya uang pengganti berapa? 10 ribu rupiah. Boleh minta dilepas. Wanita yang meminta dikhulu, meminta khulu menjalani masa iddah selama satu kali haid. Perincian masalah ini telah dijelaskan pada bab khulu. Ya. Jadi kalau perempuan yang minta dilepas dan kemudian mengajukan itu ke persidangan, masa iddahnya berapa lama? Satu kali masa haid. Baik, sekarang kita masuk ke masalah janda sengketa. Kasus. Wajibnya iddah dalam pernikahan yang tidak sah. Nah, ini sengketa nih. Ya, ini yang disebut janda sengketa tadi itu. Janda berkasus. Wajibnya iddah dalam pernikahan yang tidak sah. Ada pernikahan tidak sah, otomatis. Tapi wajib iddah enggak? Wajib. Walaupun pernikahannya tidak sah. Ini kasus janda sengketa. Dengerin dulu lah. Seorang wanita yang disetubuhi oleh laki-laki yang dinikahinya dengan akad yang syubhat atau diragukan keabsahannya, tetap wajib menjalani iddah tatkala mereka berpisah. Karena persetubuhan yang bersifat syubhat sama dengan persetubuhan karena pernikahan dari sisi nasab atau garis keturunan. Sebagaimana iddah diwajibkan dalam pernikahan yang sah, maka demikian pula halnya terhadap pernikahan yang tidak sah jika suami telah berhubungan intim dengannya. Tadi saya dapat kasus. si tante bilang, ini Ustaz, ponakan saya menikah beda agama. Tidak, saya tidak menikah beda agama. Terus saya nikah berdasarkan Kristen. Maksudnya, si suami tadinya Muslim, jatuh cinta pada Kristenia. Pindah agama jadi Kristen dulu. Jadi dia menikah berdasarkan itu maksudnya tadi. Jadi waktu si tantenya bilang, Ustaz, ponakan saya menikah beda agama. Dia langsung protes, enggak, saya bukan pernikahan beda agama. Pernikahan berdasarkan agama, karena dia pindah Kristen dulu, dibaptis, kemudian baru menikah. Sah gak nikahnya? Ya, sah gak nikahnya? Ya berdasarkan agama dia yang sebelum ini sah. Secara negara juga sah. Nah, persoalannya adalah nih kasus duda sengketa ini. Setelah dia sadar, setelah masuk ke agama istrinya, membandingkanlah konsep ketuhanan Bible dengan konsep Quran, dia yakin bahwa ternyata konsep ketuhanan di dalam Islam itulah yang benar. Karena di dalam agama mereka, Tuhan sebagai Tuhan itu manusia menetapkannya. Yesus itu Tuhan atau bukan, itu berdasarkan rapat. Isi Yesus ini anak Tuhan atau bukan, itu berdasarkan rapat. Mungkin ada polling kali ya. Ini kan biasa nih kita bicara ini, jadi enggak. Namanya juga pengajian nih, kita sedang tidak menyudutkan, tapi kasus. Nah, kasusnya adalah setelah dia masuk Islam lagi. Tadi datang, saya bilang, kamu udah sholat? Udah Ustaz, saya udah syahadat ulang. Oke, okay. Sudah di Instagram kan juga di posting, oke. Okay. Karena kan ibunya maunya dia syahadat ulang di depan saya. Saya bilang kamu udah sholat, udah sholat lima, udah selesai setiap hari sholat pakai syahadat kan, nggak perlu lagi gitu. Sebab kalau syahadat syahadatkan ulang berarti bermasalah dia akidahnya selama ini, dan dia sudah taubat. Nah pertanyaannya, bagaimana status istrinya? Iya nggak ada idahnya, agamanya beda, kecuali istrinya masuk Islam. Dalam kasus pernikahan tidak sah, maka tetap sebetulnya kalau dia muslimah ada masa indah. Jelas? Faham, Ji? Kasus berikutnya, ini tadi kan duda sengketa tuh. Namun janda sengketa. Perubahan perhitungan masa iddah dari siklus haid kepada perhitungan bulan. Nah ini, kok bisa dari siklus haid kepada perhitungan bulan? Jika suami menolak istri yang masih mendapatkan haid, tetapi kemudian ia mati meninggalkannya ketika masa iddah masih berlangsung, saya ulangi kasusnya. Jika suami menolak istri yang masih mendapatkan haid, istri masih haid ditalak. Ya, masih dapat haid ditalak. Tetapi kemudian ia mati meninggalkannya ketika masa iddah masih berlangsung. Jelas? Meninggal ketika masa iddah masih? Maka jika talak tersebut adalah talak raj'i masih boleh rujuk. Berarti si wanita harus menghitung iddahnya dengan iddah istri yang ditinggal mati suaminya. Jadi ya karena meninggal, ya hitungannya. Misalnya nih, bentar lagi iddahnya selesai. Berapa? 3 kali siklus haid kan? Besok selesai, meninggal. Hah? Ya tambah lagi 4 bulan. Belum. Jadi statusnya itu Kan ketika masih masa iddah, itu kan masih tanggung jawab suami. Ya. Udah cerai, tapi masih bertanggung jawab dan tidak boleh bersolek. Itu aturan wajibnya. Dan belum boleh menerima. Nah, besok selesai. Malamnya meninggal dunia. Maka hitungannya adalah iddah ditinggal suami yang tapi itulah memang perhitungannya. Dan itu hikmahnya besar tentunya. Nah, di mana kira-kira masalahnya? Ya. Jadi kalau untuk memastikan 3 bulan atau 3 kali siklus itu kan bersih. Tapi terkait dengan ditinggal suami yang meninggal dunia, itu tentu ada hikmah lainnya. Ya. Ini persoalannya secara hikmahnya bukan cuma sekedar bersih haid. Tapi hendaklah si perempuan ini menahan diri berdasarkan hitungan syariat normalnya adalah 4 bulan 10 hari. Kira-kira di mana hikmahnya? Yaitu selama 4 bulan 10 hari karena ia masih berstatus seorang istri. Seperti diketahui dalam talak raj'i, keduanya masih berstatus suami istri. Oleh karena itu, pasangan tersebut masih saling mewarisi jika salah seorang dari keduanya meninggal pada masa iddah. Nah, di sini keuntungannya. Di masa iddah, suami meninggal, warisan masih berlaku enggak? Jelas. Karena terkait kepada kewarisan. Untung enggak perempuannya? Untung. Nah, tadi kan enggak ngerti. Ya, 4 bulan 10 hari. Enggak, lu masih punya laki dapat warisan. Ternyata warisan utang. Mungkin enggak terjadi. Mungkin. Tapi si Don jangan utang lah ya. Tentu ada hikmah-hikmah besar secara syar'i di balik ini semua. Apabila talak yang dilakukan suami dalam kasus di atas adalah talak bain itu udah talak 3 langsung, maka istri harus menyempurnakan iddah dengan perhitungan haid. Jadi gini, kan tadi ditalak nih, ya tapi masih ada kemungkinan rujuk. Kan masa iddah nih, 3 kali siklus haid. Ya. Tiba-tiba suami meninggal pada saat posisi iddah masih talak raj'i. Masih boleh rujuk. Ya. Masih boleh rujuk. Jadi talak 1 sudah jatuh, talak 2 sudah jatuh. Menuju talak 3 karena enggak ada keputusan dari suami, iddahlah ini, 3 kali siklus haid. Tit meninggal dunia. Besok selesai 3 bulan misalnya meninggal dunia. Maka saat itu dia masih terikat hubungan kewarisan. Tapi, nah sekarang, kalau talaknya adalah masa sudah bain, udah betul-betul talak 3, setelah talak 3 kemudian menunggu siklus haid, masa iddahnya, si suami meninggal, ya gak ada urusan. Enggak. Karena talaknya adalah talak memang sudah talak bain, sudah memang udah talak 3 lah, udah selesai. Jelas ya? Maka dia tidak perlu menunggu 4 bulan 10 hari. Jadi menunggu 4 bulan 10 hari pada kasus talak raj'i masih bisa rujuk lagi. Jadi apabila yang dilakukan suami dalam kasus di atas adalah talak bain, maka istri harus menyempurnakan iddah dengan perhitungan haid. iddahnya tidak berubah menjadi iddah istri yang ditinggal mati suami. Hal ini disebabkan hubungan suami istri telah terputus pada waktu suami menjatuhkan talaknya. Dengan kata lain, kematian tersebut terjadi ketika laki-laki itu tidak lagi berstatus suami dari si wanita. Sekarang, perubahan perhitungan masa iddah dari perhitungan bulan kepada siklus haid. Sekarang dari perhitungan bulan kepada siklus haid. Kalau tadi kan dari siklus haid kepada perhitungan bulan. Sekarang dibalik. Kapan berubah dari bulan kepada haid? Kasus. Jika seorang wanita menjalani iddah dengan perhitungan bulan karena belum baligh atau belum mengalami haid atau karena telah mencapai usia menopause, tetapi kemudian ia mendapatkan haid, maka wanita itu harus menjalani iddah dengan perhitungan haid. Ya, jelas ya? Kasusnya yang mana tuh? Saya ulangi, jika seorang wanita menjalani iddah dengan perhitungan bulan karena belum baligh atau belum mengalami haid, maka hitungannya apa? Bulan. Atau kepada perempuan, ya, yang telah mencapai usia menopause, tetapi kemudian ia mendapatkan haid, maka tidak lagi bulan. Jadi hitungannya adalah haid. Maka wanita itu harus menjalani iddah dengan perhitungan haid. Sebab sejatinya perhitungan dengan bulan adalah pengganti dari perhitungan dengan haid. Maka dari itu tidak boleh berpatokan pada perhitungan bulan jika hukum asal perhitungan yaitu siklus haidnya masih ada. Adapun jika perhitungan iddah wanita tersebut dengan bulan telah berakhir tetapi kemudian ia mendapatkan haid, maka tidak dibebankan lagi baginya untuk menjalani iddah dengan perhitungan haid kalau sudah selesai bulannya. Perhitungan bulan udah lewat 3 bulan, oh okay, selesai, tiba-tiba haid. Bye gitu. Ya, hitungannya hitungan berdasarkan bulan. Ya, karena haidnya datang setelah hitungan bulan selesai. Di samping itu biasanya iddah yang dilakukan wanita itu berdasarkan siklus haid tidak lebih lama daripada perhitungan iddah dengan perhitungan bulan. Dalam pada itu jika seorang wanita yang sedang menjalani iddah berdasarkan perhitungan haid ataupun perhitungan bulan tiba-tiba mengetahui bahwa ia hamil dari persetubuhan dengan suaminya, maka perhitungan iddahnya berganti menjadi apa? Iddah istri yang sedang hamil. Jelas. Jadi setelah ada hitungan bulan, hitungan haid, tapi ternyata hamil, maka hitungannya bukan bulan, bukan pula haid sampai dia melahirkan. Sebab melahirkan ini merupakan bukti kuat atas bersihnya rahim si wanita dari kehamilan.